saatnya kita ikuti kajian Bahtera Ilmu, persembahan dari 89.6 Mafaz FM. Inilah 89.6 Mafaz FM, video hua penuh kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Sahabat pendengar setia Mafaz FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu di radio kesayangan kita 89.6 Mafaz FM, media ukhuwah penyuluh kalbu. Dan sahabat, untuk program Bahtera Ilmu pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kajian bersama Ustadz Ibnu Rohi dengan pembahasan mengenai dasar-dasar ibadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keilmuan kita dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan juga majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah sebagai majelis yang diridhoinya, dan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Mafaz, dimanapun Anda berada, langsung saja mari kita ikuti kajian bersama Ustadz Ibnu Rohi dengan pembahasan dasar-dasar ibadah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa nasta'hdi wa natubu ilaih, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita satu nikmat yang tak terhingga, sehingga Allah masih memberikan satu kesempatan sekali lagi bagi kita semuanya untuk melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan setiap langkah kita satu amal ibadah Allah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita hitung ketika kita di dalam bacaan salat kita, kan sering kita membaca surat Al-Fatihah ya. Disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setidaknya ada 17 kali kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah atau beribadah. Dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Dari kata-kata ini adalah merupakan ikrar kita kepada Allah SWT bahwasanya setiap manusia adalah hamba dari Allah SWT. Oleh karena itu, yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang ibadah. Kayaknya pantas-pantasnya. Kayaknya kalau logika manusia itu kan sesuai dengan apa namanya akal pikiran kita. Kayaknya kalau ibadah harusnya begini menurut versi akal kita. Ibadah itu bukan seperti itu. Ibadah itu meskipun tidak masuk logika kita, tetapi ketika adalah perintah Allah SWT, maka ini tetap kita jalankan. Contoh, kalau masalah yang agak sepele, agak ringan lah, orang itu kalau nun sewu, kalau buang angin kan batal wudunya. Kan kalau logikanya kan yang diusap kan bagian sananya. Tapi kenapa yang diusap adalah seluruh badannya yang tidak, itu malah tidak kepegang sama sekali. Jadi bukan karena logika, tapi karena ini aturannya seperti ini. Jadi Rasul mengatakan seperti ini, kita seperti ini, bukan berdasarkan logika semata. Tetapi semua syariat Islam itu pasti bisa dilogikakan. Tapi bukan berarti logika itu yang apa namanya mendasari sebuah syariat. Jadi artinya yang pertama kita ikuti adalah bahwasannya kalau masalah ibadah itu bukan berdasarkan logika semata. Kalau ada dalilnya, insya Allah itu bisa dilogikakan, meskipun apa namanya nanti kita pahami adalah mungkin 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Contoh yang masalah ibadah yang misalkan bisa dilogikakan tapi pada waktu itu tidak bisa dilogikakan adalah ketika tuntunan untuk menghilangkan najis, yang najis mughalladhah ya, najis air yang air air liur anjing itu kan kalau pada zaman dulu kan belum ada apa namanya penemuan bahasanya debu atau pasir itu bisa menetralisir rabies yang ada di apa namanya di air liur anjing. Tapi apakah itu misalkan jadi menjadikan para sahabat itu mengatakan Rasulullah buat apa ibadah seperti itu, masa habis apa namanya ini cuma dijelas satu saja kok harus dengan debu? Tidak seperti itu, mereka menjalankannya karena apa? Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Masalah nanti logikanya seperti apa, maka insya Allah semua bisa dilogikakan, meskipun nanti saatnya adalah ada saatnya, tidak apa namanya tidak langsung begitu saja kita pahami. Jadi apa namanya yang ketika masalah ibadah ini logika kita tidak boleh untuk menentukan mana ya apakah ini ibadah atau bukan, tetapi justru akal kita adalah untuk bagaimana melogik apa namanya menjadikan syariat itu menjadi sebuah logika, bukan menjadikan logika itu sebagai dasar untuk menentukan syariat seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan bahasa ibadah adalah nama yang merangkum segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan, perbuatan yang tampak atau yang tidak tampak. Jadi di sini kalau disebutkan bahasanya semua aktivitas manusia itu adalah sebuah ibadah ketika itu adalah berkaitan dengan cintai atau diridhai oleh Allah atau tidak seperti itu. Bahkan misalkan bekerja pun ketika mencari nafkah itu karena apa namanya dalam rangka adalah menghidupi anak-anak begitu dan keluarga dengan cara yang halal pun ini adalah sebuah ibadah seperti itu. Jadi batasannya adalah kalau kita aktivitas kita adalah sesuai dengan aturan Allah SWT, mencari yang halal gitu ya, mencari yang paling baik, mencari yang paling selamat, meskipun hanya sekedar tidur saja, itu akan bernilai sebuah pahala. Karena itu hikmah dari kenapa sih kita kalau misalkan apa namanya segala aktivitas itu ada doanya, meskipun kadang-kadang kita lupa ya, kalau keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, misalkan begitu. Kalau mau tidur ada doanya, kalau mau makan ada doanya, bahkan sampai mau buang hajat pun ada doanya. Ini sebenarnya mengajarkan pada kita bahwasanya agar semua aktivitas-aktivitas kita itu adalah bernilai pahala, bukan hanya tuntutan ke biologi saja. Contoh orang kafir pun tetap akan buang hajat kalau memang dia pengen, tetapi orang Islam itu akan bernilai ibadah ketika mengawalnya dengan doa terlebih dahulu. Jadi luar biasa, Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita semuanya semua aktivitas kita adalah bernilai ibadah. Jadi jangan lupa ketika misalkan bapak-bapak sekalian itu sudah hafal doa apa misalkan ya, doa yang kaitan sehari-hari lah, doa masuk masjid, doa misalkan doa mau tidur mau makan, meskipun kesannya ini adalah seperti anak-anak sekali, tapi ini adalah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Karena apa? Menjadikan setidaknya semua aktivitas kita itu adalah karena Allah SWT dan beribadah kepada Allah SWT. Padahal mungkin kesannya sepele, tapi inilah seperti itu. Kadang-kadang kita karena apa namanya, satu rutinitas begitu ya. Rutin misalkan mungkin dulu ketika bapak-bapak sekalian bekerja, otomatis kan ya, kayak sudah tertata jam 7, pakai baju, rapi segala macam, berangkat kantor. Ketika tidak bismillah begitu ya, ini kesannya jadi kadang-kadang lupa ini sedang beribadah. Jadi kemudian ketika lupa, jadinya kadang-kadang ada godaan sedikit, kemudian jadi tergoda. Misalkan ada misalkan sesuatu yang mungkin di lahan basah begitu ya, jadi gampang tergoda hanya karena memang mungkin tidak meniatkan kepada Allah SWT ketika apa namanya beraktivitas. Oleh karena itu Rasul mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Bahwasanya setiap perkara, setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, bismillah ini bukan hanya ucapan bismillah saja ya, tetapi karena niat untuk ibadah kepada Allah SWT, maka ini adalah terputus. Jadi hanya cukup dengan urusan dunia saja. Jadi apa namanya, kalau semua aktivitas itu adalah hanya karena tidak dimulai, bukan karena Allah SWT, bukan mengharap pahala dari Allah SWT, maka kita dapat profesionalisme saja. Gaji iya, tetapi pahala belum tentu. Kalau gaji ini kan masalahnya adalah profesional begitu ya. Orang kafir pun ketika profesional gajinya tinggi. Orang Islam meskipun niatnya karena Allah SWT, tapi kalau tidak profesional ya tidak tinggi, tapi tetap bedanya adalah dia dapat pahala seperti itu. Jadi kalau orang Islam profesional dan pahala yang didapat, tapi kalau orang kafir hanya profesionalisme saja, upah saja yang didapatkan. Karena itu memang ya kita memang na'udzubillah min dzalik gitu ya, kalau kita bekerja semuanya yang berdasarkan upah saja. Baik. Oke, baik. Kita mengacu pada bab selanjutnya, bahwasanya tujuan manusia diciptakan sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia itu diciptakan paling akhir. Kalau misalkan kalau di secara silsilah penciptaan, bahwasannya Allah menciptakan dulu malaikat dan jin, kemudian menciptakan dunia dan seisinya, baru menciptakan manusia. Manusia diciptakan paling terakhir, tetapi manusia ini adalah apa namanya, makhluk yang paling sempurna. Sebagian dalam surat At-Tin Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya kami telah ciptakan manusia dalam apa namanya, dalam kondisi yang paling, penciptaan yang paling sempurna. Berbedanya dengan jin dan malaikat, kalau malaikat itu adalah alam arwah. Jadi dia tidak bisa apa namanya untuk menembus alam dunia ini. Beda dimensinya dengan manusia. Tapi manusia ini adalah tercipta dari jasad, ada juga ruhnya, arwahnya juga ada, tapi juga ada akalnya. Kalau aja jasadnya, jadi manusia kenapa dikatakan manusia itulah yang menjadikan sebagai khalifah di muka bumi ini adalah karena kita punya fisik. Maka karena dunia ini ada fisiknya, maka manusia punya fisik, maka dia layak menjadi khalifah di muka bumi ini. Sementara kalau malaikat dan jin, karena dia tidak punya fisik, artinya dalam artinya dalam bentuk seperti ini, maka dia tidak layak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi luar biasa, manusia itu adalah satu makhluk yang paling sempurna. Jadi ketika antara jasad dan jasad dan ruh, maka dia memungkinkan bagi manusia untuk menempati surga dan neraka, karena nanti di alam akhirat itu bukan alam jasad lagi, tapi alam arwah begitu ya. Dan memungkinkan bagi manusia untuk menguasai bumi dan seisinya. Jadi memang Allah sudah mempersiapkan manusia itu luar biasa. Tetapi memang ketika apa namanya, perbedaannya dengan binatang yang lain kan, mungkin kalau misalkan binatang itu kan memang ada apa namanya, ada fisiknya tapi ada ruhnya, tapi manusia itu punya akal, sehingga dialah yang mendapatkan apa namanya, mendapatkan tugas oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi akal ini adalah untuk apa namanya, mengendalikan emosinya, mengendalikan hawa nafsunya untuk mentaati Allah SWT, seperti itu. Kalau misalkan ada orang-orang yang fisiknya bagus tapi tidak bisa mengendalikan akal, akalnya tidak bisa mengendalikan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka dikatakan ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Kalau misalkan orang semaunya sendiri ketika apa namanya, ketika menjalani hidup di dunia ini, gak mau ikutan aturan Allah SWT, apa bedanya dengan binatang? Binatang itu juga apa namanya, semaunya. Karena apa? Binatang ini ya, ya makan seperti itu begitu, ya mau nggak ada malu segala macam. Tetapi manusia, karena pun dibekali oleh akal oleh Allah SWT, maka dialah yang mendapatkan tugas untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi oleh karena itu memang kalau secara hukum usul fikih begitu ya, kalau orang gila itu nggak dapat istilahnya nggak dibebani. Kenapa? Tidak punya akal pikiran. Anak kecil pun juga tidak terbani dengan ibadah. Karena apa? Tidak punya akal pikiran. Karena akal pikiran inilah yang bisa apa namanya, mengontrol emosi kita, mengontrol hawa nafsu kita untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. Baik. Ini saya sudah sebutkan apa namanya, tentang prolog tadi sudah. Ini sudah seterangkan tadi. Kemudian ibadah sudah saya sebutkan tadi. Semua jenis amal perbuatan lisan, hati, pikiran, anggota badan, sunnah Allah dan ridhonya sebagaimana firman Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup, salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah SWT. Ini adalah ibadah, seperti itu ya. Jadi kehidupan kita dan kematian kita adalah ibadah kepada Allah SWT. Oke, ini memang tidak ada ini tambahan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah SWT, bukan hanya masalah nikmat jasa saja yang kita inikan, tetapi dalam setiap ibadah itu pasti ada hikmah yang sifatnya adalah untuk mengontrol semua hawa nafsu kita. Jadi kalau sholat saja tidak cukup sebelum bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi belum sempurna sholatnya. Jadi dimensi ibadah itu ada dimensi fisiknya, yaitu gerakan-gerakannya, aksinya, tapi juga ada dimensi ruhaninya, yaitu apa yang muncul ketika apa namanya, seorang itu beribadah kepada Allah SWT. Contoh yang tadi, sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholat itu, kalau sudah kemarin kalau pada pertemuan kuliah itu kan kita bahas tentang tata-tata sholatnya. Ini adalah fisiknya. Fisiknya harus begini, begini, begini, begini. Tapi tidak kalah penting adalah dimensi ruhaninya, yaitu sholatnya bagus, tapi harusnya akhlaknya pun bagus. Ketika misalkan ada orang yang apa namanya, sholat tetap rajin sholat begitu ya, kemudian tapi maksiatnya juga rajin, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Jadi belum sepenuhnya beribadah sepenuhnya ketika masih sholatnya bagus tapi tidak apa namanya mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, seperti itu. Kemudian puasa. Puasa, kalau misalkan membedakan antara puasa biasa dengan puasa yang sifatnya diet, misalkan begitu ya. Kalau puasa, puasa yang Allah syariatkan itu kan puasa tidak makan, tidak minum sampai dari apa fajar sampai apa namanya sampai maghrib begitu ya. Tapi nggak cuma itu, harus menahan hawa nafsu, tidak boleh bicara kasar, tidak boleh misalkan marah-marah, tidak boleh begini, tetap ada sebetulnya. Tapi kalau diet kan tidak seperti itu. Contoh bakal bapak-bapak misalkan ya, dan saya kalau misalkan yang pernah kena diabetes, kan sebenarnya puasa gula misalkan begitu. Tapi ketika puasa gula ini karena hanya bukan karena ibadah, jadi kesannya ya tidak ada unsur tadi menahan hawa nafsunya. Ya misalkan tidak makan gula tapi kadang-kadang marah-marah segala macam masih. Karena apa? Memang bedanya antara diet dengan ibadah seperti itu. Pasti ada unsur dimensi rohaninya. Jadi nah sebagian masyarakat kita itu masih dalam dimensi jasadi dulu. Jasad artinya fisik. Salatnya bagus begitu ya. Masalah nanti hatinya bagaimana urusan masing-masing lah. Memang urusan masing-masing, tapi harusnya seimbang antara dimensi jasadnya yaitu fisiknya dengan ibadah seperti itu, kemudian ruhaninya dengan tujuan yang spesifik masalah kejiwaannya ketika salat itu seperti apa, kemudian puasa seperti apa, zakat juga seperti apa. Jadi memang tetap dalam setiap ibadah itu ada tujuan apa namanya, tujuan sifatnya ruhaninya seperti itu. Ya. Yeah. Baik. Kita buka di apa namanya rukun ibadah. Halaman kedua, Bapak. Rukun yang pertama, jadi kalau misal ibadah ini dapat mendapatkan pahala dari Allah SWT ketika dimensi ruhaninya pertama adalah berdasarkan mahabbah, yaitu cinta. Jadi cinta yang dimaksud adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada yang lainnya. Dalam sebuah di situ ada disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kalian benar-benar mencintai Allah, artinya berarti kalau ibadah itu memang dasarnya adalah cinta kepada Allah SWT. Kalau ibadah itu dasarnya bukan cinta kepada Allah SWT, maka semuanya akan merasa terpaksa dan berat sekali. Contoh yang real, kalau bapak-bapak sekalian ketika misalkan yakin ketika sholat itu adalah bertemu kepada Allah SWT, bertemu dengan Allah SWT, kalau kita cinta benar-benar kepada Allah SWT, ketemu 5 menit kan gak cukup ya, pasti butuh waktu lebih lama. Masalahnya kalau misalnya dulu kalau kita pas senang dengan seseorang itu kan menunggukan waktu yang sangat lama begitu ya. Sebentar rasanya lama tapi rasanya sebentar kalau ketemu dengan orang yang kita sayangi. Contoh yang kemarin saya sebutkan, kalau pas ketika bapak-bapak sekalian mungkin datang cucunya dari luar kota, datang anaknya dari luar kota ketika lebaran seminggu, tapi rasanya baru 3 hari. Ini kalau kita benar-benar cinta pada Allah SWT, semua ibadah itu kita tidak akan merasa berat. Bahkan sholat yang mungkin lama sekalipun akan terasa cepat seperti itu ya. Kalau kita lihat, kalau Rasulullah SAW begitu ya, dikatakan Rasulullah itu ketika sholat malam itu sampai melepuh kakinya. Bisa dibayangkan melepuh kakinya itu dikatakan di riwayat itu, benar Rasulullah itu salat malam membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Iya, luar biasa begitu ya. Kita mungkin enggak bisa seperti itu ya. Jadi tetapi karena Rasulullah menjalaninya dengan senang hati, dengan cinta pada Allah Taala, maka ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Rasulullah kenapa kamu masih seperti ini sampai sholat malam sampai lupa, padahal Allah sudah menjamin kamu masuk surga, Allah sudah menghapus segala kesalahanmu yang baik yang sudah lalu ataupun yang akan kamu lakukan." Mungkin kalau kita begitu ya, kalau langsung dijamin masih masuk surga, pasti diampun dosanya, mungkin kita ya sudah ngapain sih, yang sudah jelas ada jaminannya begitu ya, nggak perlu lagi pikir-pikir mau ibadah bagaimana, tidak perlu. Tapi memang luar biasa karena Rasulullah itu adalah orang yang paling mencintai Allah SWT. Jadi kalau kita mencintai Allah SWT, maka semua yang berat menjadi ringan. Kita memang sekarang ini perlu bersyukur pada Allah SWT. Kenapa? Kita iman itu gampang, mengucapkan syahadat itu mudah, Bahkan tidak ada seorang pun yang mengintimidasi kita hanya gara-gara kita mengucapkan kalimat syahadat. Tidak ada. Cuma ujiannya, cinta pada Allah itu kadang-kadang banyak godaan duniawinya banyak. Lakin itu ujiannya adalah cinta kita pada Allah di dunianya seperti itu. Tapi ketika pada zaman para sahabat, mungkin ibadahnya tidak sama dengan kita. Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung, ketika sampai ketika 13 tahun pertama itu belum sholat sama sekali. Kenapa? Belum ada perintah sholat. Tapi tantangannya luar biasa. Mengucapkan kalimat syahadat saja seperti Bilal bin Rabah itu sampai harus disiksa oleh tuannya. Dia apa namanya dipakai batu besar begitu ya, kemudian apa namanya dijemur di padang pasir yang sangat panas seperti itu. Memang hanya mengucapkan kalimat syahadat, belum sholatnya, belum pakai misalkan pakai, pokoknya semuanya belum, hanya mengucapkan kalimat syahadat saja. Kita memang tidak perlu seperti itu. Alhamdulillah begitu ya, kita di negara yang notabene adalah negara muslim, kemudian lahir dari keluarga muslim misalkan begitu ya, lingkungan pun lingkungan yang Islam. Memang kita perlu bersyukur kepada Allah SWT karena apa, kita seperti, tapi memang kadang-kadang kita belum merasa ketika beribadah itu godaannya seperti apa, tantangannya seperti apa. Jadi apa namanya, kalau memang kalau misalnya kalau kita mengatakan beriman, pasti harus ada ujiannya. Ujiannya itu adalah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah itu benar-benar cinta atau tidak. Mungkin kalau bapak-bapak sekalian, misalkan ujiannya adalah ketika di pekerjaannya. Ketika cinta pada Allah SWT, maka meskipun butuh apapun begitu ya, tuntutan dari rumah sebanyak apapun, ketika ini adalah haram, maka kita meninggalkannya. Kenapa? Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tantangannya di situ. Kalau pada zaman itu hanya kalimat syahadat langsung disiksa. Kalau kita yang mengaturnya adalah diri kita. Ketika memang cinta kita pada Allah SWT tinggi, maka meskipun tadi keluarga butuh segala macam, maka kita bisa mengalahkan semua godaan-godaan itu ketika kita cinta pada Allah SWT. Jadi cinta kepada Allah itu luar biasa, sehingga ini menjadi satu awal bahwasannya kalau kita beribadah itu harus diiringi dengan rasa cinta kepada Allah SWT. Ketika semuanya karena cinta pada Allah SWT, maka insya Allah yang berat menjadi ringan. Kenapa? Dikatakan dalam sebuah hadis, tidak ada satupun ibadah Allah yang tidak bisa dilakukan jika kita melaksanakannya karena cinta kepada Allah SWT. Ketika kita merasa agak berat, berarti memang cinta kita sedang turun. Contoh misalkan salat malam, capek-capek begitu ya, harus bangun malam, kayaknya berat sekali. Itu berarti cinta kita pada Allah sedang turun, sehingga semuanya jadi berat. Tapi kadang-kadang lagi semangat, bisa sampai misalkan 11 rakaat salat malamnya, berarti cinta kita sedang naik kepada Allah SWT seperti itu. Jadi memang seperti itulah. Jadi mengawalnya adalah dengan cinta kepada Allah SWT. Meskipun ya tadi ketika kita cinta pada Allah SWT, meskipun berat, tapi bisa ringan. Oke. Okay. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, bisa dilihat di baliknya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak dan anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai ada lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Artinya memang di sini ujian bagi kita, ujian bagi kita semuanya adalah apakah cinta kita kepada keluarga, kepada pekerjaan itu mengalahkan cinta kita kepada Allah SWT. Ujian di situ. Kalau masalah mencintai anak-anak, mencintai istri, keluarga semua, ini adalah manusiawi. Semua orang pasti seperti itu. Tetapi ketika mengalahkan cintanya kepada Allah SWT, bahkan mungkin kalau mungkin kalau bapak-bapak dengar ya, kasus-kasus bahasanya korupsi gitu kan, kadang-kadang kan hanya karena cinta pada anak dan istri begitu ya, pengen anaknya sekolah tinggi, pengen anaknya hidup dalam keadaan makmur, maka segala cara pun dilakukan. Ini justru godaannya di sini. Ketika kita cinta pada Allah SWT, maka meskipun cinta kita pada anak-anak itu luar biasa, tapi ketika bertabrakan dengan melanggar syariat Allah SWT, maka kita tidak melaksanakannya, karena memang ini bertentangan dengan perintah Allah SWT dengan larangan Allah SWT. Tapi kalau misalkan kita mengalahkan semua perintah Allah itu dengan demi anak, demi istri, maka kita menghalalkan segala cara, berarti cinta kita pada Allah itu sedang turun ketika menghalalkan semua cara yang Allah Allah yang larang seperti itu. Oke. Ini yang tentang cinta pada Allah SWT. Ya. Ini sudah sama. Jadi saya tidak sebutkan di sini hadis nabinya, tapi di sini ada hadis nabi yang menyatakan bahasanya ibadah yang dilakukan seseorang akan mencapai tingkatan yang paling tinggi manakala ia mengerjakan dengan penuh kerelaan hati, cinta dan mengharap ridha Allah SWT, sehingga hati menjadi lapang, tidak lagi melawan hawa nafsunya untuk menjalankan ibadah tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau bisa melakukan ibadah untuk Allah dengan penuh rasa cinta, keyakinan dan kerelaan hati, maka lakukanlah. Maka apabila tidak, bersabarlah terhadap apa yang kamu tidak suka. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita bisa melaksanakan dengan ibadah itu dengan kerelaan hati, itu adalah yang paling baik. Tapi kalau tidak bisa, maka kita harus memaksa hati kita untuk mencintai ibadah tersebut. Pokoknya sabar saja. Wong kalau kita bisa sabar untuk kebutuhan duniawi kita, masa kita tidak bisa sabar untuk kebutuhan akhirat kita? Contoh, kalau masalah puasa, puasa itu adalah simbol kesabaran. Kalau bukan karena ibadah pada Allah, ngapain kita tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib? Meskipun kadang-kadang lapar sekali, tapi karena ini adalah ibadah kepada Allah, itu meskipun lapar selapar-laparnya, kita tetap mengatakan, lah ini lagi ibadah, maka kita paksa hawa nafsu kita untuk tidak makan. Kan seperti maksudnya begitu. Jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan kan, kalau ibadahnya khawasul khawas itu ya, kalau ini masalah puasa, enggak kepikiran makanan sama sekali. Jadi ya puasa begitu, enggak mikir makan, enggak mikir apa minum segala macam, enggak mikir haus, karena memang sudah cinta padahal tinggi sekali. Tetapi kita manusia biasa meskipun sudah ikhlas kepada Allah SWT, tapi kadang-kadang kan masih lapar. Ketika misalkan apalagi misalnya ketika puasa ya, siang-siang aktivitasnya agak berbeda, kadang kan lapar, kadang haus, itu luar biasa. Tapi bukan berarti jadi batal, justru ujiannya adalah kita bagaimana untuk melawan rasa lapar kita sehingga kita tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Itu jadi maksudnya seperti itu. Jadi apabila engkau bisa melakukan ibadah untuk Allah dengan penuh rasa cinta, keyakinan dan kerelaan hati, maka lakukanlah. Tadi contohnya, ada sebagian orang ketika puasa itu gak pernah lapar, gak pernah merasa istilahnya gak pernah mikir makanan, gak pernah merasa lapar yang luar biasa, tidak pernah. Tapi kadang-kadang karena kita itu manusia biasa, kadang-kadang kita tidak, maka bersabarlah. Jadi memang harus sabar. Kita pun sholat seperti itu. Sholat ketika misalnya ketika sedang senang pada Allah SWT, luar biasa sholatnya, apa namanya, banyak sekali. Tapi ketika lagi pas capek segala macam, sabar, meskipun hanya satu rakaat dua rakaat atau gitu ya, sholat malamnya dikerjakan saja meskipun hanya dua rakaat. Ini menunjukkan bahasanya meskipun terpaksa pun kita harus maksa diri kita untuk apa namanya, untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi bedanya ya, ini yang sewu, bedanya antara ibadah kita dengan antara ikhlas dengan tulus itu beda sekali. Kalau orang mengatakan tulus itu kan tidak punya pamrih, tapi kalau ikhlas pasti punya pamrih, cuma pamrihnya adalah kepada Allah. Itu bukan orang ikhlas itu gak ada pamrihnya, ada pamrihnya, tapi pamrihnya adalah kepada Allah saja. Dan juga kalau tulus itu tidak terpaksa, tapi kalau orang ikhlas itu harus memaksakan dirinya untuk ikhlas, harus itu. Jadi beda sekali antara tadi ya, tulus dengan ikhlas. Kalau tulus itu tadi tidak ada pamrih, kemudian tidak ada unsur memaksa, tapi pemaksaan diri gitu ya. Tapi kalau ikhlas dan cinta itu adalah pasti ada pamrihnya, yaitu pahala kepada Allah SWT. Kemudian terpaksanya ada, kita harus memaksa diri kita untuk mengalah salah nafsu kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau misalkan tadi puasa atau misalkan haji lah, haji kalau biaya sendiri sekarang berapa puluh juta gitu ya, 30 juta ini kalau yang biasa. Kalau mau yang apa namanya, yang plus itu kan 60 juta misalkan begitu ya. 60 juta kalau orang dagang kan rugi, cuma di sana 15 hari kok 60 juta ya. Tapi ketika kamu masakan, tapi insya Allah ini apa namanya, meskipun berat sekali, tapi kalau dilaksanakan untuk mendapat pahala dari Allah SWT, maka apa namanya, ini tetap jadi ikhlas gitu. Karena apa? Ikhlas itu adalah butuh pemaksaan diri. Ya, di Allah SWT harus begitu. Karena emang yang seperti butuh adanya pemaksaan. Jadi apa namanya? Ya emang pertama kali mungkin terpaksa, tapi lama-lama jadi biasa seperti itu. Mungkin ketika bapak-bapak sekalian pertama kali menjalankan sholat malam terpaksa ngantuk, tapi ketika sudah dipaksa, insya Allah jadi terbiasa. Meskipun memang kadang-kadang tadi ketika cintanya pada Allah turun, kadang-kadang agak malas sedikit, tapi ya masih normal, masih manusiawi, sebatas tidak sampai meninggalkan sama sekali. Itu masih normal, karena emang karena namanya kita ya, emang manusia itu kan kadang-kadang imannya lemah dan naik dan turun. Ya sama dengan cintanya juga kadang-kadang naik dan turun. Ketika pas cinta naik semuanya jadi mudah, tapi ketika pas cintanya turun maka semuanya kesannya adalah jadi berat semuanya. Itu normal, asal jangan sampai tidak mengerjakan sama sekali seperti itu. Kemudian dasar yang kedua adalah khauf. Khauf itu artinya adalah takut. Jadi kita beribadah pada Allah itu juga harus ada dasar takutnya pada Allah SWT. Di sini sebutkan takutnya adalah akan adanya bahaya gangguan yang menimpa dirinya. Katakan seorang muslim yang paling tinggi adalah kepada Allah. Ia meyakin bahwa hanya Allah yang dapat mendatangkan mudarat dan manfaat. Jadi ini ibadah secara umum. Jadi ketika ibadah secara umum itu adalah kita takut bahasanya Allah SWT itu akan mendatangkan marah bahaya bagi kita semuanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan marah bahaya itu kecuali Allah SWT. Tetapi memang kalau dalam masalah ibadah, ibadah-ibadah yang praktis begitu ya, hikmah kenapa ketika kita ketika kita habis sholat itu disunahkan membaca istighfar 3 kali. Kan kalau setelah sholat kan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, begitu ya 3 kali. Ini kalau dilogikakan, wong habis ibadah kok istighfar, wong gak dosa juga enggak gitu ya, kok istighfar. Ini adalah tadi puncak ketakutan yang paling tinggi. Takut bahwasannya amal ibadah kita tidak diterima. Kan kalau misalkan sudah capek-capek gak diterima kan sayang sekali begitu ya. Sudah lama, sudah mengorbankan misalkan kasar kantor dan segala macam, tidak diterima, kita kan khawatir mbak tidak diterima. Maka hikmahnya ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, itu adalah bentuk kekhawatiran kita, ketakutan kita bahwasannya jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Atau kemudian takut juga misalkan ketika kita mengerjakan sebuah ibadah ini tidak sempurna seperti yang Allah inginkan. Yang harusnya misalkan kalau sholat kemarin, kalau kita bahas sholat tidak boleh mikir macam-macam, ternyata banyak pikirannya, berarti kan kurang. Mau sedang istilahnya yang apa namanya, yang contoh yang real lah, misalkan bapak itu misalkan sebagai atasan, lagi bawahannya lagi menghadap, di hadapan bapaknya ini orangnya kok ngomong dengan yang lain, kayak apa rasanya? Ini kok bawahan saya kok kurang ajar sekali, di depan saya kok malah ngobrol dengan yang lainnya, di mata telepon apalagi ya, kan seperti itu. Kita itu ibaratnya kalau sedang sholat kok mikir yang lain, itu seperti sedang bicara dengan orang lain tapi menerima telepon, kan begitu. Memang tidak pantas sekali, tetapi memang namanya manusia ya, manusia itu memang tadi nggak bisa selamanya ketika sholat itu full mesti apa namanya fokus pada Allah, itu tidak bisa. Pasti kadang-kadang ada yang lewat pikiran, apa lewat itu ibaratnya ada istilahnya kalau apa namanya ya, kalau lagi menghadap atasan kok kemudian ada telepon berdering, tinggal kita mengangkatnya atau tidak. Kalau mengangkatnya berarti kita sudah tidak bisa fokus, tapi kalau hanya numpang lewat ya masih dimaafkan. Makanya memang ketika apa namanya, ketika sholat itu juga seperti itu, ketika kita disunahkan istighfar, itu maksudnya mbok terjadi ketika pas ketika sholat itu kita apa namanya, kita berpikiran yang tidak selain sholat misalkan begitu ya, ada pikiran berbeda kita. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi puncak ketakutan kita pada Allah SWT ketika ibadah itu, kalau yang umumnya adalah kita takut bahwasanya Allah memberikan mara bahaya bagi kita, memberikan ancaman bagi kita ketika kita tidak melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kemudian takut yang paling utama adalah kita yakin bahwasanya hanya Allah yang saja yang dapat mendatangkan mara bahaya. Ini dalil yang pertama, ini ada innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini contoh yang real. Kadang-kadang ketika kita mau menjalankan sebuah syariat tuntunan agama, kadang-kadang ada perasaan takut, mbok tidak diterima di masyarakat, mbok tidak apa namanya, kayaknya mbok tidak di apa ya, tidak temannya tidak ada, tidak mau bergabung lagi. Kan ada yang seperti itu. Kebanyakan orang-orang yang baik tapi dengan yang buruk, godaannya di situ. Nanti kalau saya enggak ikutan seperti ini, saya dikucilkan sama teman-teman saya. Contoh kalau misalkan apa namanya, nun sewu nggih. Kalau misalkan di lingkungan-lingkungan yang memang biasa korupsi, semuanya dapat kan? Nanti kalau saya nolak, ini nanti dicurigai malahan apa namanya? Oh, kamu pasti mau melaporkan ya karena enggak mau nerima begitu ya. Ini godaannya di situ. Tapi memang kalau memang takutan tinggi kita kepada Allah tinggi, hanya Allah yang bisa mendatangkan mudaratnya. Tapi memang tadi itu manusiawi ketika misalkan takut tidak diterima masyarakat, takut misalkan ada misalkan bahaya mengancam kita. Jadi ketika misalkan apa namanya lingkungan kita buruk kok kita merasa takut, itu normal. Tapi jangan sampai apa namanya kita menghalalkan semua segala cara hanya gara-gara takutan kita yang berlebihan. Itu memang dirinya seperti itu. Jadi bukan takut-takut yang sifatnya takut apa namanya, takut setan bukan, tapi takut tadi, takut di masyarakat, takut dianggap apa namanya sok baik, takut dianggap apa namanya sok suci, takut dianggap misalkan ya semuanya lah seperti itu. Ini kalau misalkan yang hidup di dunia yang baik-baik saja mungkin tidak muncul. Tapi kalau mungkin bapak-bapak sekalian yang hidup di misalkan di apa namanya kayak birokrasi begitu ya, ini kadang-kadang muncul ketika misalnya tadi apa namanya tidak menyuap, biasa yang lain menyuap begitu ya, kita nggak menyuap, kadang takut mbok gagal proyeknya itu kadang-kadang seperti itu. Ini yang memang godaannya di situ, yang luar biasa godaannya. Oleh karena itu memang kita perlu banyak-banyak istighfar, karena kadang-kadang kita sering seperti itu. Sudah tahu enggak boleh, salah, tapi karena misalkan takut tidak lolos, takut tidak ini begitu ya. Ini ya meskipun dengan perasaan gimana-gimana, tapi kadang-kadang kita melakukannya. Tapi masih mending masih ada perasaan ini salah, tapi gimana lagi begitu ya. Masih mending daripada yang wah boleh sajalah, yang penting halal begitu. Yang penting apa namanya, yang penting dapat. Itu sudah berarti takutnya sudah hilang. Maka ini memang luar biasa, berarti sudah kafir luar biasa. Tapi kalau memang apa namanya, kalau yang masih melakukannya karena memang ya masih khawatir lah gitu ya, masih takut ancaman dari Allah SWT, ini masih mending, masih ada jalan untuk taubat. Tapi kalau yang tidak takut sama sekali, bahkan mungkinlah biar sajalah begitu ya, ini berarti memang tidak takut sama sekali. Yang ini kadang-kadang apa namanya susah untuk bertobat seperti itu. Oke, baik, itu seperti itu. Kemudian rasa takut seorang hamba kepada Allah bersumber dari pengetahuannya tentang buruknya perbuatan dosa yang ia lakukan. Maksudnya kadang-kadang kita ini seringkali adalah meremehkan dosa. Jadi kadang-kadang kita begini, kalau takut kita tidak ada lah sedikit ini gitu ya, nggak apa-apa. Toh nanti bisa dibayar, nanti bisa istighfar banyak-banyak karena dosanya kecil ini. Sebuah hadis mengatakan bahasannya, kalau sebuah asar ya mengatakan bahasannya, Allah itu maha apa, sangat menyayangi kita. Karena apa? Dosa-dosa kita itu tidak muncul dalam wajah kita. Coba kalau misalkan wajah itu muncul dalam misalkan kayak tahi lalat saja, berarti teplok satu malam dosa, teplok ada lagi muncul gitu ya. Besok lagi dosa lagi, muncul lagi. Mungkin wajah kita sudah hitam penuh dengan tahi lalat misalnya seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik begitu. Tapi Allah itu maha sayang pada kita semuanya. Kenapa? Jadi dosa ketika kecil itu Allah masih rahasiakan. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Tapi kalau kita meremehkannya, maka jadinya besar. Meskipun memang apa namanya tidak mungkin tidak muncul dalam wajah kita, tapi luar biasa besarnya. Oleh karena itu kadang-kadang karena memang apa namanya Allah itu sangat sayang pada kita, kita meremehkannya. Nanti gampang bisa tobat, nanti gampang bisa ini bisa itu. Ya sekarang lah, sekarang nggak apa-apa, masih muda lah, boleh lah begitu ya. Nanti kalau tua tobat. Ya namun kalau tua dapat begitu, kalau tidak tua ini apa namanya luar biasa, luar apa namanya nasibnya begitu ya. Jadi ada sebuah pepatah kata-kata Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada dosa besar ketika kita bertobat, tapi tidak ada dosa kecil kalau kita meremehkannya. Jadi maksudnya dosa besar kalau kita benar-benar tobat, insya Allah Allah akan mengampuninya. Tapi kalau dosa kecil, kalau kita meremehkannya, mata menggampangkannya gitu ya, maka itu akan bernilai sangat besar. Seperti itu. Karena apa? Dosa kecil ini nggak apa-apa begitu ya. Dosa kecil pun itu kalau misalkan di apa namanya dikumpulkan bisa jadi dosa besar. Oleh karena itu kita takut bahwasannya buruknya perbuatan dosa kita yang kita lakukan, meskipun dosa kita sekecil apapun. Pernah suatu saat riwayatnya dari Abu Bakar ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu ya. Ketika itu Abu Bakar sedang dihidangkan apa namanya dihidangkan makanan. Kemudian ditanya oleh sahabat itu, Abu Bakar bertanya kepada yang menghidangkan, ini makanannya halal atau tidak? Oh, makanan ini saya apa namanya hasil sesajen, saya ambil dari sesajen itu. Sama Abu Bakar itu apa namanya langsung yang udah dimasuk langsung tangannya masuk ke sana, dimutahkan, nggak bisa. Kemudian sama itu pakai air, air kemudian dilogok lagi sampai mutah keluar. Ini luar biasa Abu Bakar ini. Makanan yang tahu ini enggak boleh itu langsung dikeluarkan begitu saja. Karena takutnya luar biasa. Ketika ditanya oleh apa namanya sahabat ini, Abu Bakar mengatakan, kenapa wahai Abu Bakar, kenapa makanannya cuma segitu aja? Toh ini masih toh saya yang beri bukan kamu gitu ya. Bukan apa kamu yang ambil. Saya ngasih kan enggak masalah begitu, sudah beda urusannya begitu. Tapi dia mengatakan sesungguhnya saya takut pada Allah ketika Rasul mengatakan setiap apa namanya daging yang tumbuh karena barang yang haram maka neraka lebih pantas bagi daging tersebut. Takutnya luar biasa, hanya sekedar satu suapan nasi, satu suapan makanan yang dimasukkan karena ketika tahu ini adalah tidak halal. Luar biasa betul ya. Berarti memang ya kita memang tidak boleh takut berlebihan, juga tidak boleh, tapi juga tidak meremehkannya. Jadi apa namanya ini seperti itu. Kemudian serta kepercayaan terhadap ancaman yang diberikan Allah atas sebuah dosa. Maksudnya begini, kita kadang-kadang kan apa namanya meyakini gitu ya, bahwasanya memang dosa itu pasti Allah akan membalasnya. Tidak mungkin tidak akan dibalas, pasti akan membalasnya. Tapi dalam ayat lain juga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kadang-kadang kita meremehkannya. Ya, nanti ya mudah-mudahan diampunilah begitu ya. Tapi ketika meremehkannya, bahkan keyakinan bahwa Allah itu akan membalas setiap dosa yang kita lakukan hilang kadang-kadang. Oleh karena itu, ya ketika kita takut berarti kita yakin bahwasanya perbuatan dosa itu sangat buruk. Meskipun kadang-kadang kita melakukannya itu oke lah gitu, tapi kalau kita masih yakin bahwa itu adalah buruk dan salah, ini masih bagus. Kemudian yakin saja bahwasanya tidak ada satu dosa pun yang tidak dibalas oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan bahwasanya ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan aw kabiratan illa ahsaha. Bahwasanya orang kafir itu pada terkejut. Catatan malaikat ini tidak meninggalkan satu apapun, baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang dosa yang kecil saja itu akan dihitung oleh Allah SWT. Tapi ketika kita bertobat kepada Allah SWT, semua itu akan dihapuskan. Tapi tadi jangan meremehkan bahwasannya dosa kecil akan dihapuskan. Tapi kalau kita meremehkannya, ini pasti akan dimunculkan. Dan satu nikmat dari Allah SWT adalah kalau orang kafir itu semuanya akan dipampangkan perbuatannya. Oh si fulan begini. Itu orang Islam. Ketika misalkan begini, kadang-kadang kan meskipun kita sudah tahu kadang-kadang ya tentang hukumnya, kadang-kadang tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Ketika kita masih sadar itu salah dan masih ada kemungkinan ya banyak istighfar begitu ya, insya Allah bisa diampuni. Tapi kalau meremehkannya, maka ini akan menjadi sebuah besar sekali. Kemudian menyadari bahwasanya ada kemungkinan tertutupnya kesempatan untuk bertobat. Jadi ada sebuah kata-kata hikmah yang mengatakan at-taswif bitaubah min alamati su'ul khatimah. Bahasanya menunda-nunda taubat ini termasuk pertanda su'ul khatimah. Ini kalau menunda bertobat, nanti sajalah kalau sudah tua. Kalau tua nanti saja nunggu pensiun begitu ya. Sekarang lagi senang-senangnya cari uang misalkan. Ketika seperti itu ini jangan-jangan kita termasuk su'ul khatimah kalau seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ketika misalkan Bapak sekalian di sini adalah talabul ilmi begitu ya, adalah sebagai satu pertanda bahwasanya ini adalah husnul khatimah begitu ya. Amin ya rabbal alamin begitu ya. Ini biasanya kalau buat anak muda ya, anak muda biasanya begitu. Masih enam ini gitu ya. Bolehlah sedikit senang-senang gitu ya. Lamun nanti besok tua begitu ya. Seperti itu ya. Kalau tua sih enggak apa-apa, kalau enggak tua bagaimana begitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menunda taubat kita. Ya kalau emang kemarin belum, sekarang kita sudah mulai lagi. Setiap hari kita bertobat kepada Allah SWT. Bertobat dan taubat dan nasuha dan banyak istighfar. Mudah-mudahan ya kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Baik. Kemudian halaman selanjutnya ada khauf yang dimiliki seorang manusia terbagi menjadi tiga macam. Halaman selanjutnya, halaman berapa? 4. Ya. Khauf yang dimiliki seorang manusia terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah khauf sirri. Khauf sirri itu adalah khauf rahasia bahasa ini apa namanya? Kalau secara bahasanya. Maksudnya adalah ketakutan seorang kepada selain Allah akan terjadi suatu musibah atau mara bahaya. Rasa takut seperti termasuk syirik. Contoh, takut kalau enggak sedekah laut akan seperti itu gitu ya, akan musibahnya banyak. Takut kalau misalkan enggak sedekah batu raden begini begini begini. Ini khauf yang sirri. Dia enggak takut dengan batu radennya, tidak. Tapi kalau enggak begini nanti akan kualat dan lain sebagainya. Ini yang termasuk takut yang syirik pada Allah SWT. Takut misalkan kadang-kadang kalau ini biasanya kalau orang takut banget begitu ya. Ketika misalkan kalau tidak apa namanya, kalau tidak apa namanya ya, maksudnya gini Bapak, dari khauf sirri itu adalah khauf rahasia. Ini masuknya ke dalam, masuk sirri. Kalau misalkan jadi sirri itu adalah takut yang memang tidak muncul dalam apa, dalam perbuatan, tidak. Tapi hanya misalkan begini, orang ketika tidak sedekah laut enggak tahu sama lautnya. Takut laut biasa saja, tapi kalau enggak nanti enggak sedekah laut pasti akan seperti ini, seperti ini. Tapi sama lautnya tidak takut. Enggak akan misalkan sama laut misalnya tunduk ya enggak, tapi kalau tidak seperti ini nanti akan mendapatkan mahar bahaya. Itu maksudnya khauf sirri. Sirri itu adalah rahasia yang ada dalam hati kita, ketakutan-ketakutan yang ada dalam hati kita. Meskipun tidak menimbulkan, misalkan kayak misalkan jadi menyembah, tidak. Tidak ada orang menyembah laut, tidak ada. Tapi ketakutan kalau tidak sedekah laut akan mendatangkan mara bahaya, ini termasuk syirik. Itu khauf sirinya seperti itu. Jadi ketika ada orang seperti itu, ini adalah termasuk yang khauf yang tidak diperbolehkan, yang syirik karena apa namanya ada dalam benak kita. Ini contohnya selain itu adalah kadang-kadang ini meskipun tidak termasuk dosa besar, yang contoh yang akan sebutkan saya nanti adalah takut ketika misalnya ada pertanda-pertanda yang buruk, pertanda sial. Kalau ada ini biasanya begini dan begitu. Ini termasuk syirik, tetapi tidak syirik besar kalau masih yakin yang mendatangkan bahaya itu adalah Allah. Tapi kalau yang mendatangkan bahaya itu adalah benda tersebut, maka ini jadinya syirik besar. Contoh, kalau misalkan takut kalau nabrak kucing, oh pasti sial nih. Kadang-kadang kalau nabrak kucing, kadang-kadang begitu ya, misalkan orang supir atau siapapun gitu, kalau nabrak kucing rasanya ada ketakutan luar biasa. Jangan-jangan terjadi musibah. Ini khauf, takut yang memang dia tidak takut sama kucingnya, tapi efek ketika dengan kucingnya. Ini kalau misalkan berlebihan, bahkan misalnya ketika ada musibah misalkan mengatakan, oh ini gara-gara saya nabrak kucing nih, ini adalah syirik yang besar. Tapi kalau masih mengatakan bahasanya, oh ini adalah dari Allah SWT, tapi memang jangan-jangan gara-gara kucingnya ya, ini tetap syirik, tapi syirik yang kecil. Jadi memang apa namanya, ini masalah akhirnya ini luar biasa begitu ya. Tapi tidak takut pada kucingnya, tidak. Tapi takut kalau misalkan nabrak kucing akan begini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah khauf tabi'i, yaitu rasa takut yang merupakan naluri manusia. Jadi takut kepada binatang buas, takut kepada ketinggian, itu bukan syirik, boleh gitu ya. Takut gelap ya gak apa-apa begitu ya. Cuma kalau misalkan takut gelapnya itu, takut ini seperti ini kemudian menjadikan kita tidak beribadah kepada Allah SWT, maka jadi haram. Contoh, meskipun ini anak-anak sekali begitu ya, gak apa namanya, gelap lah gak jadi sholat, kan gak boleh. Oh gara-gara gelap lah masa gak sholat begitu ya. Kemudian pokoknya ketika emang takutnya seperti itu, kalau tidak sampai apa nama tidak sampai menghalang kita untuk beribadah, masih wajar. Jadi kalau misalkan takut sama harimau itu normal, enggak apa-apa. Tapi kalau takut harimau sampai misalkan menghalang kita untuk beribadah, itu yang jadi masalahnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah khauf ibadah. Khauf ibadah yaitu khauf yang mengandung unsur pengagungan dan ibadah dan ketaatan kepada yang ditakuti. Ini seperti misalkan ketaatan kepada seorang ulama yang salah. Jadi kadang-kadang kalau misalkan sebagian kalau di pondok pesantren begitu ya, takut mbak kualat sama kiainya kalau membantah kiainya. Jadi kalau wong kiai saya mengatakan begini, nggak apa dulu kiainya salah atau tidak salah, diikuti terus. Ini masuk dalam kategori takut yang ada unsur ketaatannya. Bahkan sampai ketika kiainya mengatakan yang halal itu jadi haram atau yang haram jadi halal, diikuti. Karena apa? Takut mbok kualat sama kiainya. Ini masuk dalam perbuatan khauf yang sifatnya adalah ibadah seperti itu. Jadi ya ini yang memang kadang-kadang dilakukan oleh kita adalah yang mungkin yang pertama ataupun yang ya tiga-tiganya ini sering kita lakukan, tapi apa namanya yang masuk dalam syirik adalah yang pertama dan yang kedua. Jika memang kita ketaatan kepada seorang ulama atau apapun itu sampai membutakan mata dan hati kita, jadi buta. Meskipun ada dalilnya kalau pak kiainya begini ya tetap jalan. Haram-haram mau pak kiainya juga melaksanakan, saya melaksanakan saja dah, taat pada pak kiainya. Ini tidak berarti masuk dalam khauf yang ibadah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga biar apa namanya nanti selesai ininya. Saya tidak pakai slide-nya lah. Biar apa? Biar lebih fokus ya. Yang ketiga adalah raja. Raja itu artinya adalah harapan. Yaitu mengharapkan rahmat dari Allah SWT tanpa berputus asa. Dalam beribadah kepada Allah SWT itu kita harus takut juga, tapi juga harus ada berharap pada Allah SWT. Jadi kalau mungkin bahasa kitanya yang bahasa gampangnya, kalau ibadah itu ya harap-harap cemas. Ya takut tapi juga mengharap begitu ya. Kita gak boleh ketika beribadah itu yakin diterima, gak boleh begitu. Ya takut tidak terima tapi juga mengharap diterima seperti itu. Jadi misalkan gak, ketika yakin banget diterima, kalau yakin sekali maka tidak ada apa nama, tidak ada pendorong bagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Kenapa? Ini diterima, alhamdulillah diterima ya gitu ya. Kenapa? Jadi tidak bisa, tidak ada unsur untuk memperbaiki diri. Tapi ketika harap-harap cemas, ini ada istilahnya semangat untuk memperbaiki semua amal ibadah kita. Pasti seperti itu. Jadi takut juga iya, tapi berharap juga iya. Nah kalau, nah biasanya kita itu begini, apa namanya? Kalau pas lagi apa namanya, kadang-kadang ini tiga unsur ini, mahabbah, khauf dan raja ini adalah tiga ini yang harus ada dalam diri kita. Kadang-kadang naik mahabbahnya, maka ibadahnya segelumnya begitu ya, pokoknya yang penting sayang. Kemudian seperti ada yang naik, kadang-kadang takutnya. Jadi apa namanya, kalau masa ketika melaksanakan ibadah itu rasanya takut sekali tidak diterima gitu ya. Nah ini tidak boleh berlebihan. Jadi tiga-tiga ini harus seimbang. Meskipun kadang-kadang naik turun sedikit, tapi tidak boleh berlebihan. Nah yang berlebihan ini kadang-kadang begini, ada sebaik berlebihan yang salah. Takut yang salah yang berlebihan. Contohnya adalah kadang-kadang ketika kita bertanya kepada mungkin orang yang ahli maksiat, disuruh bertobat. Ketika ditanya kenapa tidak bertobat, lah wong saya dosa sudah banyak, masa diterima sama Allah SWT, wong sudah besar dosanya. Takutnya ini takut tapi takut yang salah. Kenapa? Takutnya berlebihan. Tidak sadar bahasanya Allah itu pasti akan mengampuni dosanya kalau benar-benar tobat. Jadi takut yang seperti ini yang salah. Ketika takut kalau misalkan tobatnya diterima, kalau jadi takut tidak terima, kemudian jadi tetap maksiat saja. Ini yang salah. Jadi yang benar itu adalah tiga-tiganya itu harus ada. Ya kadang-kadang mahabbah, khauf dan rajanya harus ada. Kadang-kadang naik mahabbahnya juga boleh, naik sedikit begitu ya. Khaufnya naik sedikit juga boleh. Kemudian rajanya juga naik sedikit juga boleh. Tapi tidak boleh sampai khaufnya dominan. Ketika khauf, takutnya luar biasa, maka kadang-kadang jadi tadi semuanya khawatir, jangan-jangan diterima ya, jangan-jangan, pokoknya yang apa yang muncul adalah jangan-jangannya yang tidak diterima. Ya boleh ketika sekali-kali nggak masalah, tapi harus ada tadi harapan bahasanya, insya Allah kalau misalkan kita sudah melaksanakan dengan baik, ikhlas pada Allah SWT, insya Allah Allah akan menerimanya. Tapi bukan pasti diterima. Kita hanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Jadi kalau kita beribadah itu, dia tadi apa namanya, ada namanya harap-harap cemas begitu ya. Jadi kadang-kadang berharap apa namanya ya, berharap diterima, tapi juga takut tidak diterima. Kalau masih begitu, jadi kadang-kadang kan kita bertanya-tanya ya, ada sebagian kadang-kadang kalau saya ditanya gitu, Ustaz kadang-kadang kalau saya ibadah itu ya, kadang-kadang ya yakin diterima, tapi ya kadang-kadang takut juga gak diterima. Berarti masih normal, manusia begitu. Justru kalau misalnya lebih dominan tidak terimanya, berarti salah. Kenapa? Allah, ketika Allah itu, kalau kita sudah mengerjakan sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah SWT, insya Allah diterima. Tapi bukan berarti memastikan pasti diterima. Karena apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu gitu ya, ketika ditanya oleh para muridnya, dia mengatakan bahasanya, sewu ini dimatikan saja, soalnya baterainya sudah lowbat. Okay. Jadi apa namanya, tiga-tiga ini harus kita lakukan gitu ya. Kadang-kadang takut juga iya, berharap juga iya, juga cinta juga iya. Kalau misalkan takut luar biasa, maka jadi kita tidak punya semangat untuk beribadah karena takut nanti gak terima lagi begitu ya, seperti itu. Tapi kalau berharap terus, maka kadang-kadang menyepelekan dosanya. Jadi kalau misalkan tadi orang yang meremehkan dosa itu, biasanya tadi harapannya terlalu tinggi. Lah insya Allah lah, satu amalan itu bisa menghapus dosa saya. Karena memang Allah menjanjikan gitu ya. Apa nama, dalam sebuah hadis banyak sekali yang disebutkan bahasanya, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma idza tarakal kabair. Dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya, ini bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya ketika meninggalkan dosa besar. Kadang-kadang kan, wah berarti seperti ini nanti dosa saya hapus semua nih. Jadi ini ketika seperti ini berarti rojaknya berlebihan. Ya. Yeah. Baik, itu seperti itu. Jadi memang harapannya adalah tiga-tiganya ini ada semuanya. Kalau terlalu lebih besar rojaknya, kita menyepelekan dosa. Kalau apa namanya, kalau terlalu besar apa namanya khaufnya, kita takut untuk bertaubat gara-gara dosa kita yang begitu besar. Jadi apa namanya, ini harus seimbang lah tiga-tiganya ini. Kalau bisa imbang, insya Allah kita termasuk orang yang ibadahnya adalah bagus. Tapi kalau misalkan harus ada semuanya ya, meskipun kadang-kadang naik turun sedikit, sebatas tidak terlalu dominan, ini masih manusiawi. Ya ketika berbuat maksiat, kita harus yang dikorbankan adalah khaufnya. Kalau berbuat istilahnya pahala, itu artinya kebaikan, maka harus dikedepankan adalah rojaknya. Meskipun khaufnya tetap harus ada, meskipun tidak terlalu dominan, seperti itu. Oke. Okay. Kemudian syarat diterimanya ibadah. Oke. Okay. Ya, 10 menit nanti untuk diskusinya. Syarat diterimanya ibadah adalah sebagai Allah mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi hidup kita itu adalah ujian bagi kita semuanya, apakah kita beramal yang paling baik ataupun tidak. Nah, amalan yang paling baik itu adalah jika amal tersebut memenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Jadi baik itu bukan masalah banyaknya, tapi syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau syaratnya terpenuhi, itu berarti sudah baik. Pertama syaratnya adalah al-asmul qawi, yaitu kebulatan tekad. maksudnya di sini adalah kalau apa namanya, mungkin bahasa lebih gampangnya adalah istiqomah, awet. Jadi yang penting awetnya. Kalau Rasulullah mengatakan ayul a'mali ahabu ilallah, ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling Allah senangi? Maka Rasul mengatakan adwa muha wa ing qalla, yang paling awet meskipun sedikit. Jadi yang penting apa namanya, keinginan kuat untuk melaksanakan semuanya. Jadi meskipun sedikit, tapi kalau awet ini lebih baik daripada banyak tapi kadang-kadang. Nah sedikit ini maksudnya adalah bukan apa namanya, seenaknya kita. Ukuran sedikit itu adalah maksudnya yang fardu-fardu harus dikerjakan semuanya. Adapun yang sedikit ini ya yang sunnah, yang sedikit tapi awet, ini yang paling baik. Tapi kalau yang fardu tidak boleh sedikit tapi awet. Contoh salat 5 waktu lah, yang penting 3 saja, yang penting kan awet, enggak begitu. Jadi sedikit itu adalah yang maksudnya adalah ketika ibadah yang sunnah itu sedikit tapi awet. Tapi kata yang fardu harus semuanya. Nah kadang-kadang ini meskipun enggak ada ya, enggak ada yang seperti ini ya. Salat malamnya bagus, tapi subuhnya terlambat. Ini kebalikan. Harus subuhnya yang apa namanya, on time, meskipun salat malamnya cuma 2 rakaat, 3 rakaat enggak apa-apa. Tapi yang penting subuhnya pas waktunya. Kadang-kadang karena mungkin saking capeknya salat malam ketiduran, kemudian sampai subuhnya terlambat. Ini berarti terbalik. Harus yang fardunya dulu, adapun sunnahnya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ya kalau yang fardunya harus kita kerjakan apa namanya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Puasa juga sama. Puasa yang Ramadan iya, Senin Kamisnya bol iya, tapi Ramadannya malah tidak, itu malah kebalikan begitu ya. Jadi kalau yang fardu harus dikerjakan, tapi kalau yang sunnah yang sedikit tapi yang penting awet gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas tadi saya sebutkan, ikhlas adalah melaksanakan ibadah hanya karena Allah SWT dan mengharapkan pahalanya. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap pahala dan mengharap surga, tidak begitu. Jadi ikhlas itu dengan mengharap pahala dan mengharap surga itu satu kesatuan. Jadi orang, kalau ada sebagian orang yang mengatakan kalau kamu beribadah masih mengharap pahala pada Allah SWT, ini belum ikhlas. Ini salah. Ikhlas itu otomatis pasti mengharap pahala. Gak mungkin ikhlas itu tidak mengharap pahala dari Allah SWT. Jadi ketika ada yang mengatakan kalau misalkan kamu sholat masih mengharap pahala dari Allah, belum ikhlas. Ini adalah orang-orang sufi yang istilahnya apa namanya, yang apa namanya, kelebihan dalam melakukan agama. Jadi Allah, ketika Allah menjanjikan surga, menjanjikan pahala, berarti kita memang harus mengharapkan itu. Gak boleh mengharapkan selain surga dan pahala. Karena apa, surga, pahala dan Allah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita mengharap karena Allah SWT, berarti otomatis mengharap pahala. Jadi kalau kita apa namanya, ikhlas itu maksudnya adalah mengharap ridho Allah, tapi juga mengharap pahala dan surga yang Allah janjikan. Ini yang namanya ikhlas. Tapi ketika kita apa namanya, beribadah itu adalah untuk kepentingan duniawi kita, maka berarti tidak ikhlas. Contoh yang kepentingan duniawi itu, kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan, ini contoh yang real yang kita sering lakukan, sering kita jumpai, untuk menjaga nama baik. Ini wong apa namanya, tetangga masjid, pantas-pantasnya ya sholat berjamaah. Kalau hanya pantas-pantasnya, bukan berdasarkan mengharap pahala dari Allah SWT, ini berarti belum ikhlas. Wong karena apa namanya, pantas-pantasnya, hanya apa namanya, ya pantas-pantasnya sajalah begitu ya. Wong misalkan aku ikut pengajian ya pantasnya datang. Bukan, kalau pantasnya ini berarti masih ada kepentingan menjaga nama baik itu, bukan mengharapkan benar-benar pahala dari Allah SWT, hanya pantese. Atau bahkan kadang-kadang karena takmir masjid maka harus aktif di masjid, pantese aktif di masjid. Apa ketika tidak di takmir di masjid kemudian gak aktif lagi? Kan seperti itu masalahnya. Jadi ketika awalnya adalah untuk menjaga nama baik saja, maka ini berarti sudah tidak ikhlas. Seperti itu. Kemudian yang apa namanya, biasa yang kita jumpai adalah riya dengan penampilan. Ini apa namanya, kadang-kadang kita masih, ya non sewu ya, kadang-kadang itu kita masih gila dengan penampilan. Kalau kita melihat misalnya ada seorang ustadz gitu ya berceramah, kok gak pakai kopiah, kesannya bagaimana? Orang pantas banget kayak ya gitu ya, masa kiai-kiai orang gak kopiah misalkan. Padahal kopiah itu kan bukan identik dengan keilmuan, dan tidak begitu ya. Apakah harus pak kiai itu harus pakai baju koko? Enggak. Orang beragama itu yang penting dia sholat, selesai, menutup aurat dengan sempurna, selesai. Mau pakai baju model apapun silahkan. Nah ini yang kadang-kadang sebagian masyarakat kita adalah menilai orang lain dengan penampilannya. Contoh ketika misalkan apa namanya, kalau apa namanya, ketika pengajian kok melihat ada orang tidak pakai baju koko, orang pantas, masa pengajian orang ngambil koko? Padahal baju koko ini bajunya siapa? Orang Cina. Kalau dari asalnya kan orang Cina. Yang penting kan bukan masalah bajunya, yang penting adalah niatnya, hatinya. Kalau masalah bajunya silahkan pakai baju koko, yes, boleh. Pakai baju hem juga boleh, silahkan. Yang penting asal misalkan kesannya untuk apa namanya, kesan untuk beribadah masih tetap ada. Bukan berarti pakai kaos gitu ya, belel gitu ya, gak begitu ya. Tapi ada standar kepantasannya. Tapi memang kita tidak boleh menilai ataupun apa namanya, menggolong-golongkan orang hanya berdasarkan pakaiannya. Karena sebagian dari masyarakat kita ada, oh berarti kalau tidak pakai jubah monggo, itu bukan golongan saya. Kalau tidak pakai apa namanya, pakai ini, bukan golongan saya. Kalau celananya tidak tinggi, bukan golongan saya. Celananya tinggi dan pakai jubah sih itu pilihan, silahkan, bagus. Tapi jangan sampai berbangga diri dengan penampilannya. Bukan masalah penampilan. Kalau penampilannya bagus silahkan. Karena para Rasulullah mengatakan orang, Allah itu senang dengan penampilan yang baik, senang. Tetapi jangan sampai menilai orang lain, mengukurnya adalah dengan penampilan kita. Gak pantas, gak sama dengan saya misalkan begitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu masih, maka na'udzubillah min dzalik, begitu ya. Jadi kenapa Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak melihat penampilan-penampilan kamu, jasad kamu, tapi Allah melihat amal dan hati kamu. Jadi masalah pakai baju bagus silahkan, tapi yang penting adalah hatinya. Hati apa, baju memang apa namanya sedikit mengerem hati kita kadang-kadang, tapi bukan berarti hati itu penampilan itu utama, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah riya dengan perkataan. Sebentar, Nusew, itu yang riaknya masih pak. Yang tadi kan saya sebutkan kilasnya ya. Riak dengan kan tadi kan saya sebutkan tentang riaknya. Riak dengan apa namanya, perkataan-perkataan itu misalnya begini. Ini hanya tambahan saja. Kadang-kadang kita itu ketika berbicara membandingkan dengan diri kita. Contoh kadang kalau pengajian seperti ini, rumahnya jauh tapi datangnya lebih awal. Bilangnya apa? Saya itu rumahnya jauh saja bisa datang lebih awal. Kok bapak yang rumahnya dekat kok terlambat? Kata-kata ini bisa masuk dalam kategori riya. Jadi luar biasa. Kalau kita apa namanya, datang paginya adalah ketika kemudian diceritakan, maka jadi tidak ikhlas lagi. Datang pagi sudah bagus, tapi ketika sudah membandingkan dengan temannya bakal komentar apa namanya, kamu yang dekat-dekat saja masa terlambat, oh saya aja yang apa jauh bisa pagi. Nah kata-kata ini bisa menghilangkan keikhlasan kita. Memang hati-hati dengan perkataan kita. Jadi apa namanya tadi, karena apa namanya, ini berkaitan dengan ikhlas. Kalau misalkan kita mengharap pada Allah SWT, itu tidak perlu membicarakan semua amal ibadah kita. Kalau kita rajin ya sudah rajin, alhamdulillah begitu. Tidak perlu sampai membandingkannya dengan orang lain. Bahkan mungkin mengulurkan diri untuk apa namanya, untuk seperti itu. Jadi ini yang sering kita lakukan. Tetapi memang ini yang seperti tiga-tiga ini adalah hampir semuanya kita melakukannya. hampir semuanya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasannya ikhlas dan riya itu riya itu adalah sebuah perbuatan yang kita tidak mungkin keluar dari itu. Pasti kita pernah melakukannya. Oleh karena itu memang kita banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT yang sudah mungkin sudah ikhlas ketika mungkin diiringi dengan riya jadi tidak riya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir tadi adalah untuk yang syarat terima ibadah adalah ittiba. Ittiba ini adalah mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ittiba di sini adalah khusus ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah kita kepada Allah SWT. Kemudian ibadah yang sifatnya adalah apa namanya ibadah hubungan sosial kemasyarakatan, maka hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada larangannya. Jadi kalau yang ittiba di sini adalah khusus bagi ibadah-ibadah yang sifatnya adalah ibadah kepada Allah SWT. Tapi ibadah yang sifatnya kebajikan, ibadah yang sifatnya adalah hubungan sosial kemasyarakatan, ini hukumnya boleh apa saja sebatas tidak ada larangannya. Nanti kita bahas yang ittiba ini ketika kita membahas tentang sunnah Nabi. Jadi tidak semua sunnah Nabi harus dilaksanakan, tidak semua sunnah Nabi harus dikerjakan. Mana yang kalau kita memilih-milih yang mana yang kita kerjakan sunnahnya, maka ini dalam masalah-masalah yang sifatnya adalah ibadah. Tapi sifatnya hubungan ke dunia, keduniawian, hubungan kemasyarakatan, masa ibadah ittiba ini hanya pada masalah apakah ada larangannya atau tidak. Contoh, berbakti sama orang tua itu tidak ada detailnya bagaimananya, tidak ada. Contoh bagaimana? Ya sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Sebatas yang dilarang adalah tidak boleh berkata kasar, itu saja. Masalah bagaimana yang lainnya itu adalah sesuai dengan hubungan kemasyarakatan kita. Kalau masalah berbakti kepada tetangga, itu silakan bagaimana saja, sebatas tidak ada larangannya. Tapi kalau masalah yang sifatnya ibadah kita pada Allah SWT seperti salat, kemudian puasa yang sifatnya sudah ada tuntunannya, sudah ada Allah sudah memberikan ininya, yang sifatnya adalah ibadah kepada Allah SWT, langsung kepada Allah SWT, maka ini harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Ya seperti sholat, zakat dan sebagainya, memang ini harus ada tuntunan dari Allah SWT. Tapi kalau masalah hubungan sosial kemasyarakatan, tidak harus ittiba. Jadi misalkan mencari ilmu, ini kan ibadah. Apakah ilmu itu harus seperti dulu pengajian halaqah begitu ya, gak boleh ada sekolah? Boleh. Karena sebagian masyarakat yang mengatakan tadi, sekolah kan tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Sekolah ini adalah ibadah kepada Allah murni atau adalah hubungan sosial kemasyarakatan. Ketika sosial kemasyarakatan, boleh ada kreasi, sebatas tidak ada larangannya. Tapi ketika misalkan ibadah yang sifatnya hubungan kita kepada Allah SWT, harus ada tuntunannya, tidak boleh berkreasi sendiri. Contoh sholat, saya lagi semangat lah subuhnya 4 rakaat, gak boleh karena sudah ada aturannya. Tapi kalau misalkan mau ibadah yang lainnya, mau seperti mencari ilmu, ya boleh pagi hari lebih banyak mencari ilmunya daripada yang sore hari, itu silahkan. Kenapa? Tidak ada ketentuan khususnya seperti itu. Jadi memang di sini yang mungkin Bapak ketahui tentang adalah ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah begitu ya. Tapi mahdhah dan ghairu mahdhah itu bahasa gampangnya, kalau mahdhah itu adalah ibadah yang berkaitan langsung dengan hubungan kita dengan Allah SWT, itu ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang sifatnya adalah sosial kemasyarakatan. Yang kalau yang hubungan kita pada Allah SWT itu harus ada tuntunannya. Tapi kalau yang sifatnya sosial kemasyarakatan itu tidak harus ada tuntunannya. Boleh sebatas tidak ada larangannya. Contoh, sunatan syukuran kan begitu ya, boleh enggak? Ya boleh saja, karena ini hubungan sosial kemasyarakatan. Ada yang mengatakan, oh sunatan bid'ah, kenapa? Rasulullah tidak, hanya walimanya hanya hanya walimah ketika ketika perkawinan saja. Kalau syukuran yang sifatnya lulus syukuran gitu, boleh saja, tidak harus ada. Rasulullah mengatakan syukuran itu apa saja? Enggak ada. Karena ini hubungan sosial kemasyarakatan. Tapi kalau yang hubungannya sifat ibadah kepada Allah SWT, murni kepada Allah SWT, bukan tidak ada kaitan sosial kemasyarakatan, ini harus ada tuntunannya seperti itu. Baik, kalau ada yang ditanyakan silahkan 5 menit saja Bapak. Memang bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia itu takut beda dengan cemas dan khawatir. Tapi khawf itu adalah semua hal itu, ya takut, ya cemas, ya khawatir. Semuanya itu adalah bagian daripada khawf begitu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi emang ini memang masalah kita bersama begitu ya. Jadi emang kalau yang muda biasanya idealis, enggak begitu ya. Biasanya begitu. Tapi memang kadang-kadang kalau sudah segitu bermasyarakat sedikit, kadang-kadang agak lulus sedikit. Jadi masalahnya begini, kalau kita belajar dari dari Ibnu Taimiyah mengatakan bahasanya, ketika ditanya tentang masalah maulid Nabi, maka dia menjawab, secara syariat tidak ada, maulid Nabi tidak ada, tetapi mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala karena cintanya kepada Allah SWT. Luar biasa hikmahnya mereka. Ya. Jadi artinya, kita tidak melaksanakannya silahkan, tetapi bukan berarti langsung, misalnya beraksi begitu ya, tidak. Jadi kita pertama tetap ada sosialisasi dulu. Kalau emang kira-kira misalkan begini, kalau misalkan tadi Maulid Nabi ataupun acara-acara yang sifatnya kerudung jubelan segala macam, ketika misalkan kita ikut saja nggak apa-apa, dalam rangka mendoakan saja, bukan karena 7 bulannya. Tapi mendoakan mudah-mudahan bayinya sehat. Jadi istilahnya kita memberikan momen yang kira-kira memang itu adalah adat itu untuk untuk pentahapan awal itu adalah merubah niatnya. Jadi contoh ketika tahlilan misalkan 7 hari segala macam. Kalau 7 harinya tidak ada, tapi mengucapkan tahlilnya kemudian berwasilah dengan tahlilnya boleh. Maka kalau misalkan kalau nanti misalkan bapak sekalian misalnya termasuk orang-orang yang berpengaruh di rumah, maka selalu jelaskan sebenarnya tidak harus 7 hari, bisa kapan saja. Jadi karena yang salahnya kan 7 harinya, bukan masalah tahlilannya. Tahlilan boleh saja, tapi yang masalah adalah apakah harus 7 hari atau tidak. Jadi ketika kita menjelaskannya pelan-pelan, kemudian sambil merubah niatnya begitu ya. Jadi misalkan biasanya kan kalau tahlilan itu kan kirim Al-Fatihah kepada siapa begitu ya. Maka kita rubah dengan bacaan Al-Fatihah ini kita sama-sama berdoa untuk si mayit. Boleh ini. Kemasannya sama, tapi tujuannya berbeda. Jadi mulai dari tujuannya dulu. Ditujukan. Kalau misalkan mulut Nabi misalnya, karena tujuan apa sih? Cinta pada Allah. Maka sebaiknya bukan acara seperti ini, tapi esensinya adalah bagaimana kita lebih mencintai Allah dengan mengamalkan sunah-sunahnya. Saya menjelaskan seperti itu. Jadi kalau mungkin kita hidup di masyarakat yang memang sangat-sangat rentan dengan perbedaan, maka kita ikut tapi niatnya yang dirubah. Tapi kalau memang di masyarakat yang plural gitu ya, enggak, maka kita tidak masalah, tidak ikut nggak masalah. Jadi ini tergantung kondisi masing-masing orangnya. Ketika tidak termasuk orang-orang yang berpengaruh misalkan begitu ya, yang misalkan kalau tidak datang kemudian orang biasa saja tidak datang nggak apa-apa, itu lebih baik. Tapi kalau termasuk orang yang berpengaruh, ketika misalkan tidak datang misalkan diomong misalkan, oh bapak ini nggak datang ya, oh pantas dia ngaji ini sih gitu ya, jadi nggak datang lagi, ini kan fitnah. Maka datang tapi lihat niatnya dirubah. Seperti itu. Jadi ini termasuk fikih dakwahnya seperti itu. Kita istilahnya kalau bahasa kitanya kan ngeli tapi nggak keli gitu ya. Istilahnya ikut mengalir tapi tidak ikut hanyut begitu. Meskipun ini memang sulit sekali. ada sebagian teman-teman kita yang memang sangat ketat, nggak boleh semuanya. Ya silahkan memilih seperti itu. Tapi kadang-kadang untuk ya biar kita bisa diterima oleh masyarakat, kadang-kadang kan butuh seperti itu. Jadi dilihat kondisi dan situasi kita masing-masing. Kalau kita dihidup di tempat-tempat yang tidak masalah dengan berbeda, silahkan kita konsisten dengan apa yang kita lakukan dan tidak ada dasarnya, kita nggak usah hadirkan, dihadir itu silahkan, itu lebih baik. Tapi kalau di masyarakat yang memang sangat-sangat rentan dengan perbedaan, kemudian kita termasuk orang yang dipandang di sana, kalau tidak datang kemudian jadi fitnah, maka datang tapi niatnya dibedakan seperti itu. Karena kalau langsung saklek begitu ya, nanti kacau. Ini pengalaman sebagian teman-teman kita yang memang ya mudah-mudahan Allah memberikan pahala dengan keteguhan hatinya begitu ya, konsistennya. Tetapi kadang-kadang ketika tidak bermasyarakat itu yang memang jadinya sulit. Toh kita harus melihat esensinya, tujuannya apa untuk itu, maka kita tarik tujuannya, masalah caranya bagaimana itu kita tinggal merubah caranya saja. Jadi kalau 7 bulanan ya, kalau misalkan kita punya sendiri ya gak usah menghadakan, gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau diundang datang tapi niatnya adalah untuk mendoakan jabang bayinya, bukan ikut menghadiri 7 bulannya. Kalau misalkan tahlilan kalau niatnya untuk mendoakan si mayit, ya mendoakan saja, bukan masalah berapa harinya. Yang penting kita tidak meyakini itu ada tuntunannya, padahal karena tidak ada tuntunannya seperti itu. Jadi yang seperti ini masing-masing berbeda satu orang dengan yang lainnya. Kalau misalkan memang hanya orang tadi ya di tempat yang berbeda, biasa berbeda, dan masalah majemuk yang memang tidak datang juga tidak masalah, tidak jadi perhatian orang lain, tidak datang lebih baik. Tapi kalau yang jadi perhatian orang lain, bahkan mungkin masa yang dituakan begitu ya kok nggak datang, ini mengundang fitnah, maka tinggal dirubah niatnya dan dirubah formatnya saja. Jadi kalau misalkan tahlilan itu biasanya pak kiainya ila hadrati apa begitu yang ngirim gitu ya, dirubah dengan dengan bacaan Al-Fatihah kita, dengan baca tahlil kita, kita mendoakan si mayit. Ini boleh mendoakan itu. Yang tidak boleh adalah 7 hari berapanya. Adapun tahlilannya itu boleh. Kenapa? Ibnu Taimiyah ketika ditanya seperti itu tentang masalah tahlilan segala macam, maka apakah ada manfaatnya? Dia mengatakan insya Allah ada manfaatnya jika diniatkan untuk wasilah mendoakan si mayit seperti itu. Jadi memang tidak kaku sekali, tapi juga tidak mengalir tenggelam dalam seperti adat mereka. Jadi harus punya sikapnya. Kalau memang misalkan kita ikut tapi tidak terlalu ikut dalam arusnya, kita punya prinsipnya. Dan prinsip ini sambil kita jelaskan kepada masyarakat. Karena apa? Sebagian teman-teman kita itu terutama yang muda-muda begitu ya, karena emang ya masih idealis begitu ya, kadang-kadang yang nggak datang. Tapi ada sebagian joke ya, atau misalkan guyonan, tapi ini perlu kita perhatikan. Ketika tahlilan tidak datang, kemudian nanti bilang apa? Apa anggar mati harus dikubur dewek? Ini yang kita perlu, memang agak yang seperti ini kita perlu kita perlu pikirkan. Jadi sosial kemasyarakatan penting, tapi tadi niatnya yang dirubah seperti itu. Meskipun memang ini kesannya adalah terlalu mungkin plin-plan begitu ya, tetapi memang untuk masyarakat kita tidak bisa hukumnya putih hitam di atas putih, harus ada abu-abunya. Karena apa tadi, nggak bisa kita mengatakan bid'ah sunnah. Ini sulit sekali untuk masyarakat. Jadi harus ada bagaimana mensiasatan sehingga cari yang sunnahnya seperti apa, kemudian bid'ahnya akan semakin lama semakin turun. Saya ingat dulu ketika pas saya kecil, kalau saya kecil ketika masalah takziah itu ya, pasti kan biasanya makan. Sosialisasi di teman-teman itu daripada mungkin yang senior-senior saya itu kan luar biasa, yang matang segala macam. Sekarang jarang sekali orang yang ketika takziah makan-makan jarang sekali, bahkan hanya mungkin hanya permen sama air putih. Ini kan kemajuan luar biasa, tapi kan harus sabar, harus apa namanya, harus bertahap, tidak langsung brok begitu ya. Jadi memang harus bersabar seperti itu. Kalau misalkan tahlilan pun dulu mungkin harus sampai utang-utang segala 7 hari. Sekarang ya kalau yang enggak ya enggak begitu ya. Biasa, artinya memang butuh banyak sosialisasi sehingga apa namanya kita ya mungkin kita merasakannya bukan sekarang. Mungkin kalau mungkin Bapak mungkin anak turunnya yang merasakan oh ternyata sudah sesuai dengan sunnah semua, tapi ya tetap kita harus bergabung dengan masyarakat sambil menjelaskan yang sunahnya seperti apa, esensinya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi intinya pertanyaan itu tergantung kondisi masing-masing. Kalau termasuk orang yang berpengaruh, maka datang saja dengan niat yang berbeda. Tapi kalau yang hanya kalau didatang tidak masalah, maka tidak datang lebih baik ya. Ah gitu. Baik, yang haram itu adalah ketika makanan itu tidak untuk sembelihan untuk Allah SWT. Kalau orang tahlilan itu untuk siapa? Kan untuk menjamu tamu. Ya tetap untuk Allah SWT kan begitu ya, niatnya kepada Allah SWT, maka masih boleh dimakan. Begitu. Suguhan tamu bukan apa namanya, bukan karena peringatan 7 harinya, bukan tadi suguhan tamu seperti itu, masih boleh dimakan. Yang tidak boleh itu adalah yang dalam nas itu adalah ma uhilla li ghairillah, yang dibuat persembahan untuk selain Allah. Sesaji jelas enggak boleh. Baik itu adalah makanan dagingnya atau apanya itu tidak boleh. Karena apa? Jelas-jelas ini adalah untuk selain Allah SWT. Tapi kalau acara seperti itu adalah tidak ada orang misalkan niatnya ini demi penjaga laut selatan, enggak ada. Ketika tahlilan tidak ada, pasti bismillah, kemudian pasti adalah untuk menjamu tamu. Masa enggak, Pak? Enggak apa namanya, enggak pantas ketika orang datang kemudian enggak dikasih suguhan. Jadi itu saja. Jadi tidak ada kaitan antara makanannya dengan acaranya. Jadi makanan itu adalah sebatas tidak diniatkan untuk persembahan sesaji, ini boleh dimakan. Tapi meskipun acaranya mungkin tidak sesuai dengan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi kalau buktinya apa? Buktinya kita itu boleh untuk sebagian penafsir mengatakan bahasanya wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan orang-orang yang ahli kitab, orang Nasrani itu boleh kita makan. Sebatas tidak untuk persembahan. Tapi kalau untuk persembahan sesaji itu yang tidak boleh. Itu nasnya itu yang ada nasnya. Adapun yang apa namanya yang masalah hati-hati silahkan. Jadi kita berbicara hukum itu apakah hukum yang hati-hati apa hukum yang ada nasnya. Kalau yang ada nasnya maka makanan misalkan tahlilan segala macam sebatas itu ada di sembelih orang Islam, tidak untuk persembahan, itu boleh dimakan. Tapi kalau mau hati-hati misalkan sangat warok begitu ya, menjaga sekali untuk memberikan pelajaran, ya boleh saja, tapi bukan berarti menjadikan haram. Jadi hanya apa namanya pilihan kita saja. Jadi kalau misalkan Bapak sekalian misalnya begitu ya, enggak mau makan silahkan, tapi bukan berarti itu adalah haram gitu ya. Baik. Nusa bagaimana ini, Pak? Nggih. Ya enggak apa-apa, baca Yasin kan boleh. Jadi artinya gini, kita tidak apa namanya, yang penting tidak yakin bahwa tidak meyakini harus Yasin. Baca Yasin boleh saja. Jadi bedanya Bapak sekalian antara yang bid'ah dan tidak bid'ah itu adalah kita meyakini harus itu. Itu jadi iya. Ya memang, tapi kan misalkan masa kita pakai baca yang lain kan enggak mungkin. Jadi harusnya yang dibedakan adalah apa namanya mindsetnya atau jalan pikirannya. Kalau di masyarakat kita kan memang harusnya memang kalau kita yang memimpinnya sambil jelaskan tidak harus Yasin, boleh apa saja. Kenapa? Para sahabat itu banyak sekali para sahabat yang berwasiat untuk dibacakan ayat-ayat banyak sekali ketika setelah meninggal. Ada berarti apa namanya intinya adalah membaca ayat Al-Quran. adapun harus yasin atau tidak, itu sudah urusannya lain. Nah, yang salah itu adalah ketika harus yasin. Nah, kita sekarang ketika melaksanakannya, yang penting pertama kita meyakini tidak harus yasin. Itu intinya. Nah, ketika misalkan apa namanya, lambat laun lah nanti misalkan apa namanya, sambil dijelaskan kepada mungkin Pak Kiainya segala macam, atau misalkan ketika Bapak yang memimpin misalkan, baca bacaan yang lain sekali-kali, enggak masalah begitu ya. Jadi di sini memang butuh waktu yang sangat lama. Jadi tidak harus sabar. Iya, karena lama sekali. Contoh sekarang untuk membiasakan malam Jumat tidak yasinan kan susah sekali. Sekali-kali memang padahal yang sunahnya adalah surat Al-Kahfi. Ya sekali-kali, yuk sekarang kahfian. Kan toh sama-sama ada sunahnya. Mungkin agak sedikit ini ya, sedikit bertentangan, tapi intinya kita ambil jalan tengahnya, tetap membaca ayat Al-Quran. Apapun bacaannya silahkan. Jadi yang penting tidak diyakini itu diharuskan. Itu intinya untuk saat ini. Oh iya. Oke, baik. Jadi begini, ketika ada perintahnya termasuk sunnah. Tapi kalau secara umum model pakaian tidak ada ketentuannya. Nah, permasalahan tadi ketika apa namanya meninggikan kain itu termasuk sunnah. Ketika itu adalah kita yakin itu adalah itu sunnah, itu adalah ittiba' sunnah. Tapi bukan berarti apa namanya menilai orang lain tidak seperti itu adalah bukan golongan saya, bukan orang Islam, bukan golongan saya, gara-gara tidak seperti itu. Kenapa? Ini masih banyak perdebatan ulama tentang masalah seperti ini. Jadi untuk apa namanya, untuk kita pribadi, silahkan berpakaian yang sesuai dengan sunnah mungkin, tapi selama tidak menilai orang lain dengan penampilan kita. Intinya begitu. Silahkan mau pakai sunnah, silahkan. Ketika itu kita tahu itu ada dalilnya, silahkan. Tapi bukan berarti menilai orang lain dengan pakaian kita. Jadi saya tidak membicarakan masalah apa namanya, bagaimana tidak pakai jongkok, silahkan, itu bagus. Tapi jangan sampai menilai orang lain hanya gara-gara seperti itu. Jadi bukan apa yang kita lakukan, kita lakukan silahkan. Tapi kaitan kita ketika menilai orang lain dengan penampilan kita, ini yang harapannya tidak kita lakukan seperti itu. Baik ya, cukup. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Mafaza, telah kita simak kajian bersama Ustadz Ibnu Rohi mengenai dasar-dasar ibadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi penerang bagi kita, tambahan ilmu bagi kita, dan juga mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami yang bertugas, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, program Bahtera Ilmu yang selanjutnya. Dan mari kita tutup, tiada hari yang tersisa hanya untuk meningkatkan kualitas diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 89.6 Mafaz FM, Media Huwah Penuh Kalbu. Telah kita ikuti kajian Bahtera Ilmu, persembahan dari 89.6 Mafaz FM.